Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wal haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Wahai rahmani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita hadis arba'in karya Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kita memasuki hadis ke-36, beliau sebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu an An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man nafasa an mu'minin kurbah min kurabah nafasa Allahu anhu kurbah min kurab yaumil qiyamah wa man yassara an mu'sir yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara muslima satarahu Allah di dunia wal akhirah wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma jalasa qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melonggarkan, memudahkan kesulitan atau himpitan problem dari seorang mukmin, dari kesulitan atau problem-problem dunia, maka Allah akan mudahkan baginya, Allah akan luaskan baginya saat sulit atau beratnya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberi kemudahan bagi mu'sir, orang yang dalam kesulitan ekonomi, maka Allah akan beri kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan Allah selalu dalam naungan atau pertolongan kepada hambanya, selama si hamba selalu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya karena itu jalan menuju jannah. Nasallallahu min fadlih. Dan tidaklah duduk suatu kaum di rumah Allah, baca kitab Allah, mereka pelajari, di antara mereka kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka dinaungi oleh rahmat dan di dekati, dinaungi oleh para malaikat alaihimussalam, dan Allah sebut-sebut dia di hadapan yang di sisi Allah, yakni dari para malaikatnya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, malas dalam amal soleh dan ibadahnya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Demikian hadis Sahih Muslim diriwayatkan dengan beberapa riwayat lafaz yang berbeda-beda. Ada yang lafadznya waman aqala musliman aqallallahu atharatahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menyingkirkan kesulitan atau kendala dari seorang muslim, maka Allah akan singkirkan kendalanya kelak di yaumul qiyamah. Begitu pula di hadis Ibnu Umar di Bukhari Muslim, al muslim akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim lain, la yadlimu, dia tidak akan mendzaliminya, wala yuslimu, dia tidak akan menyerahkan pada musuhnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu hajat saudaranya, Allah akan bantu hajatnya. Man farraja an muslim farraja Allahu anhu qurbah min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan seorang muslim, Allah longgarkan kesulitannya di hari kiamat. Man satara muslima satarahullahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya. Maknanya berdekatan. Hadis ini dalil yang mendasari kaidah ma'ruf di dalam syariat. Al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu serupa dengan amalannya. Apa yang kau perbuat itu yang akan dibalaskan kepadamu, sama antara balasan itu dengan perbuatanmu. Dalilnya salah satunya hadis ini. Selain daripada itu, hadis ini pula rincian secara detail apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah merahmati hamba-hambanya yang rahim, yang rahmat kepada orang lain, yang punya kasih sayang. Dia merahmati orang, maka Allah merahmati dia. Begitu pula hadis, inna Allah yu'adzibul ladhina yu'adzibuna nas fid dunya. Allah mengazab orang-orang yang mengazab orang lain di dunia. Demikian selalu balasan itu serupa dengan apa yang dia perbuat. Baik. Masuk kepada kosakata hadis. Nafasan mukminin kurbah. Kurbah, jadi kita artikan kesulitan, problem. Orang menghadapi masalah. Kenapa itu disebut kurbah? Karena kesulitan, kondisi sulit, problem yang dihadapi orang membuat orangnya fikurbah, terasa seperti sempit dadanya, gelisah, gundah gulana, sedih, mungkin gak bisa tidur, makan gak nafsu, wahagada. Makanya disebut kurbah. Orang ketika menghadapi kesulitan, ya itu yang terjadi pada dirinya. Maka dibantu saudaramu yang seperti itu, diringankan, dilonggarkan, dibebaskan, seakan dia seperti orang yang tercekik, terjerat, maka dilonggarkan talinya, cekikannya, dilepas. Makanya orang yang tertekan lehernya, tercekik, kan dia sulit nafas, berat, mungkin kalau dilanjutkan bisa mati. Nah, maka tanfis, dilepas atau dilonggarkan itu cekikan, sehingga dengan itu dia bisa bernafas lega. Makanya disebut tanfis, nafasa. Dari situ. Tafrij, seperti dalam lafaz lain, farroja, itu lebih luas lagi maknanya. Lebih besar maknanya. Dimana dia tidak hanya melonggarkan, tapi berusaha membantu bagaimana hilang itu kesulitan. Bagaimana selesai itu problem. Sehingga dengan itu hilang kesedihannya, hilang kegundah gulana yang menimpa dia. Tekanan batin, tekanan psikis, itu betul-betul hilang darinya. Kembali kepada hadis min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan mudahkan atau Allah hilangkan kesulitannya, problemnya, beratnya di hari kiamat kelak. Balasan saat tanfis ankurabil mu'min, ketika seorang membantu melonggarkan menghilangkan problem masalah kesulitan di dunia, Allah sebutkan Allah akan longgarkan, Allah mudahkan kesulitan dia kelak di hari kiamat. Kalau diperhatikan Rasulullah SAW di sini tidak mengatakan kesulitan dunia dan akhirat. Tapi yang Rasul katakan kesulitan hari kiamat saja. Sementara balasan yang lain menutup aib, memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan ekonomi, itu balasannya di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Ulama ada yang menjelaskan, karena kurbah itu sesuatu yang membuat sempit dada, problem yang berat, masalah besar, yang nggak semua orang menghadapi itu. Tidak semua orang punya masalah atau menghadapi problem semacam itu. Mungkin orang menghadapi masalah, ada saja problem. Tapi bukan sembarang problem yang dimaksud kurbah seperti tadi. Masalah yang berat, problem yang besar, yang betul-betul membuat sesak dadanya, membuat seakan seperti tercekik lehernya. Tidak semua orang mengalami itu. Beda dengan aurat, aib. Setiap orang ada aibnya tentunya. Kecil, besar, sedikit, banyak pasti ada. Begitu pula kesulitan ekonomi, hampir semua orang menghadapinya di dunia. Bahkan kalaupun paling tidaknya hajat penting yang dia hadapi, paling tidaknya itu. Mungkin dia punya uang, dia pegang ringgit banyak. Tapi dalam masalah ini tertentu, entah masalah apa, itu penting bagi dia, tapi kesulitan dia menghadapi kendala tertentu sehingga gak bisa lancar urusannya. Nah, perlu dibantu taisir, seperti hadis katakan yassara an muksir. Orang yang menghadapi kesulitan ini dibantu agar kemudian lancar dan mudah hajatnya. Ini satu tafsiran. Ada juga yang menafsirkan begini. Karena kurbah, beratnya problem dunia, masalah dunia, seberat apapun, kalau dibanding dengan problem akhirat, masalah akhirat, ya seperti sesuatu yang gak ada apa-apanya. Gak bisa dibandingkan. Nilainya jauh. Maka Allah simpan bagi si mukmin balasan untuknya, dilonggarkan kesulitan atau problemnya di akhirat kelak. Di dalam hadis kita memahami bahwa begitu besar syariat menghargai upaya orang untuk membantu, peduli kepada saudaranya, meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain. Itu sangat dihargai dalam syariat. Membantu empati kepada orang lain. Makanya di riwayat Baihaqi, di hadis Anas, disebutkan seorang dari ahlul jannah menengok, melihat di hari kiamat tentunya, kepada seseorang min ahli nar, na'udzubillah. Maka dia dipanggil oleh yang di neraka ini. Ya fulan, hal ta'arifuni? Wahai fulan, bukankah engkau mengenal aku? Masih ingat? Qulula, wallahi ma'arifuk. Tapi dijawab oleh yang di surga ini, oh ya, tidak kenal ente, siapa ente? Kamu siapa? Mana entah? Fayaqulu ana alladhi mararta bi fi darid dunya fastaqaitani syurbatan min ma' fasaqaituka. Coba ingat, aku orang yang dulu ketika di dunia kamu pernah lewat di rumahku, di depan rumah, engkau dalam keadaan kehausan. Ini salah satu bentuk kesulitan. Artinya orang dalam keadaan haus, mungkin dehidrasi. Kamu minta air padaku untuk minum. Apalagi mungkin di sana panas yang sangat, terik matahari, gurun pasir. Dan aku beri minum padamu. Qalaqat araftu. Maka yang di surga ini mengatakan, iya betul, ingat aku, kenal aku padamu. Qala fashfa'li biha inda rabbik. Kata yang di neraka, kalau begitu, bantu aku, mintakan syafaat kepada Rabb Allah agar dikeluarkan dari neraka, ringankan azabnya. Qala fa yas'alullah wa yaqulu syafi'ni fi wa ya'muru bihi fa yukhrijahu minan nar. Maka dia memohonkan syafaat kepada Allah dan Allah terima itu. Allah hargai jasanya. Sehingga kemudian dikeluarkanlah orang itu dari neraka. Allahu Akbar. Sedemikian rupa syariat menghargai upaya kebaikan dan jerih payah bantuan orang kepada orang lain. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa at-taisir memudahkan al-mu'sir, orang yang dalam keadaan kesulitan di dunia. Kalau secara ekonomi, dua bentuknya. Yang pertama, kalau itu dalam hutang piutang, maka dengan ditunda masa pembayarannya, diberi kelunakan, misalnya A berhutang kepada B, 1.000 ringgit. Apa engkau bayar awal bulan November? Sampai awal bulan November ternyata si B atau si A tadi yang pinjam nggak ada uangnya. Maka taisir dalam makna ini, ya sudah nggak apa-apa kata B. Aku beri kau waktu sampai Januari 2021. Nah, dikasih kelonggaran waktu. Dilunakkan masa termin pembayarannya. Bahkan itu hukumnya wajib. Karena Allah katakan, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Kalau yang hutang itu kesulitan, maka kasih dia waktu, tunda sampai dia punya kemudahan harta. Atau yang kedua, ya kalau dia betul-betul berat, terlilit hutang, maka lebih afdolnya, derajat yang lebih utama, dihapuskan hutang itu darinya. Alah si akhi, engkau teranggap tidak pernah berhutang padaku. Atau yang ketiga, untuk yang ketiga, diberikan padanya sesuatu yang bisa menghilangkan kesulitannya. Ini dia misalnya hutang kepada orang. Kita tahu saudara kita ini punya hutang yang gak mampu bayar, kita kasih dia. Fadhal ya akhi, ini. Atau misalnya di itu, di sekolahan, misalnya, anaknya sudah 3 bulan, 6 bulan, belum bayar, apa namanya, diantum. Di kami namanya SPP bulanan. Karena kalau di kami tiap bulan orang tua itu harus bayar ke sekolah uang jumlah sekian. Kadang-kadang orang tua sulit ekonominya, nunggak bulan ini belum bayar, bulan kemarin belum bayar, bulan kemarinnya lagi belum bayar. Mungkin 3-6 bulan, kadang lebih. Maka taisir al-mu'sir dengan diberi dia uang agar bisa membayar beban tanggungan dia. Makna ini dipuji, disanjung dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah katakan, kana tajir yudayinun nas, idza ra'a mu'siran qala li sibyani tajawazu anhu la'allaha an yatajawaz 'anna fatajawazallahu anhu. Ada orang dulu, kata Rasulullah, dia biasa berdagang, memberi hutang, pinjaman ke orang. Maka kalau jatuh tempo, waktu bayar, Dia katakan kepada pembantunya, kalau kamu mendapati orang itu dalam keadaan sulit ekonominya, maka lewati saja. Lewati artinya hapus, anggap dia tidak berhutang. Mudah-mudahan Allah pun melewati kita, artinya mengampuni dosa kita. Maka Rasulullah katakan, Allah pun benar-benar membalas. Akramul akramin. Di hari kiamat Allah lewati orang itu. Allah tidak anggap, dosa-dosanya tidak dianggap oleh Allah, dihapus. Demikian potongan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan terkait keutamaan meringankan, mempermudah, melonggarkan, menghilangkan kesulitan, problem, masalah di dunia, meringankan kesulitan ekonomi orang, membantu kesulitan ekonominya, dan antum dengar tadi fadilah, makna dan keutamaannya. Mungkin kita stop. Kita cukupkan di sini dulu, insya Allah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Ustaz, bisa tanya jawab, Ustaz? Fadal. Siapa yang ada soalan mungkin, Fadal? Ustaz, ada satu soalan dari dari ikhwan. Dia tanya tentang kalau ada seorang itu sudah meniatkan untuk membayar hutang dalam satu tempo, contohnya dalam masa satu minggu dia mau membayar hutang, tapi kata Allah dia meninggal sebelum tiba waktunya. Jadi ikhwan ini bertanya, gimana nanti hisabnya nanti di akhirat? Dia kan meninggalkan harta waris, enggak? Nah, itu katakanlah Ustaz, katakanlah dia tidak punya harta dari warisan. Dia punya, mungkin ada hutang 1.000 ringgit. Dia tergolong dari orang yang susah. Tapi dalam masa satu minggu itu dia usahakan untuk membayar 1.000 ringgit itu. Dan dia enggak punya harta yang lain. Tentunya hukum akhirat beda dengan hukum dunia. Artinya hukum di akhirat Allah yang maha tahu niat dia. Bagaimana akhiratnya nanti kalau itu yang ditanya, ya Rabbuh yang lebih tahu. Dia betul-betul niat sungguh-sungguh untuk membayarnya. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni atau Allah mudahkan urusannya. Itu hukum akhirat. Tapi hukum dunia ya tetap seperti yang syariat katakan, beban atau dampak orang yang meninggal dalam tanggungan hutang, ini hukumnya seperti yang antum tahu, bahkan tidak disolati oleh Rasul SAW. Nah, artinya begitu pula orang-orang soleh, orang yang punya kedudukan, orang alim, untuk tidak menyolati dia sebagai pelajaran bagi orang lain untuk agar tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang piutang. Kecuali kalau memang pemerintah menjamin, artinya, dan itu semestinya memang tugas pemerintah, seperti yang Rasulullah katakan, man mata utaraka dainan fa ana aqdhi, wa man taraka malan fali warasati, yang meninggal dia punya tanggungan hutang, aku yang jamin, yakni sebagai imam pemerintah, aku bayarkan. Tapi yang meninggalkan harta waris itu untuk ahli warisnya. Tapi jika itu tidak ada, mungkin karena kondisi dan tempatnya, ya seperti tadi, beda hukum dunia dan akhiratnya, wallahu a'lam. Ana ada satu soalan, yang tadi antum jelaskan apa, kita cara kita membantu orang yang ada masalah ekonomi atau berhutang dengan kita menunda atau memberi waktu bagi dia membayar hutang, dan antum sebut bahkan itu wajib. Maksudnya di sini Ustaz, kita tidak dibenarkan untuk memaksa, apalagi kalau kita menggunakan sampai kekerasan atau begitu Zat, maksudnya. Asal tentunya benar-benar yang bersangkutan itu memang betul-betul kondisinya sulit. Mungkin misalnya saja, asalullah al-afiyah, tapi contoh kedainya terbakar misalnya, atau kena gempa, sementara anaknya sakit di hospital, istrinya melahirkan misalnya, kesulitan dia, harus bayar bagaimana. Maka nggak baik bagi seorang muslim nggak mau tahu kondisi saudaranya, nggak bisa, pokoknya utangmu harus sekarang dibayar. Hanya Allah katakan, fanadidatun ila maisarah, kasih dia waktu diulur sampai kondisi dia mudah bisa membayarnya. Baik Ustaz, jelas, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Kalau gitu kita sambung insyaallah di lain kali. Barakallahu. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.